Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار بارك الله فيكم اخوان احوات اعزكم الله الحمد لله والشكر لله على نعمه الله. Hari ini kita akan lanjutkan serial kajian syarah akidah Al-Wasithiyah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Penjelasannya di mana al-akidah Al-Wasithiyah ditulis oleh Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah. Dan sore hari ini adalah pertemuan yang ke-39 halaman 82. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang ayat yang berkaitan dengan kita sudah mempelajari tentang qada takdir Allah Azza wa Jalla. Itu ada dua, qada syar'i dan qada kauni. Takdir Allah Azza wa Jalla yang syar'i dan takdir Allah Azza wa Jalla yang kauni. Yang kauni yang universal pasti terjadi dan terkadang bisa terjadi pada apa yang Allah tidak cintai dan itu menimpa setiap orang. Begitu juga yang takdir syar'i itu adalah yang menimpa orang-orang yang Allah kehendaki dan hanya berlaku untuk apa-apa saja yang Allah cintai, tidak universal. Oleh karena itu di sini dijelaskan ayat yang terakhir kita bahas bahwasanya Khalik itu mempunyai keistimewaan yang tidak dimiliki oleh makhluknya. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walladzina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'a." Dan yang mereka seru selain dari Allah Azza wa Jalla, la yakhluquna syai'a, mereka tidak bisa menciptakan sesuatu apapun. Ini di surat An-Nahl ayat 20. Dan ayat sebelumnya, afaman yakhluqu kaman la yakhluq, apakah yang menciptakan itu sama dengan orang yang tidak bisa mencipta? Jadi zat, kalau kita berbicara tentang zat, apakah sama orang yang atau zat yang bisa mencipta dan zat yang tidak bisa mencipta? Jelas tidak sama. Nah, kita sekarang membahas tentang yudrik hada wa yudriku bi anna Allah subhanahu wa ta'ala yamtani'u an yakuna hadithan ba'dal adam li'annahu naqsun. Nah, jadi di situ yang dijelaskan tentang penjelasan yudrik itu dari ambil dari lafadz fi'il adroka, adraka yudriku, artinya di situ menjangkau, mengetahui, ya, bisa memahami. Nah, sehingga di situ adraka yudriku, menjangkau, mengetahui, kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan apa saja yang disebutkan di awal, ya, yang bisa mencipta itu tidak akan sama dengan yang tidak mencipta, dan itu pun difahami oleh akal, difahami oleh akal, sehingga kaitannya bahwasanya akal itu mengetahui, ya, akal itu mengetahui. Sehingga kalau dikatakan di situ, ya, yudriku hada wa yudriku bi anna Allah, sudah. Jadi yudriku hada, yudriku bi annahu la budda. Ya. Di situ sudah yudriku hada wa yudriku bi anna Allah Subhanahu wa taala yamtani'u an yakuna hadithan ba'da al-adam. Karena naqsun. Di sini naqsunnya disebutkan. Jadi yudriku hada, mengetahui, ya, pengetahuan akal di situ mengetahui ini. Wa yudriku, dan akal pun mengetahui, bi anna Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Azza wa Jalla yamtani'u an yakuna hadithan ba'da al-adam. Allah Azza wa Jalla bisa mencegah apa saja yang ayakuna hadithan ba'da al-adam. Apa saja yang di situ, ya, hadithan terjadi ba'dal adam, setelah ketidakadaan. Jadi bisa terjadi, ya, dengan sebab ba'dal adam. Jadi, Diana baru ingat karena tadi Diana ngerosting kopi, jadi baunya kemana-mana, kurang menyenangkan. Kedar Allah Syak. Nah, alhamdulillah, orang kalau kemana-mana bawa minyak wangi aman, mas. Amannya adalah bisa berbagi, mas, bukan masalah untuk gaya. Nah. Di situ anak ulang lagi. Wa yudriku hada, yudriku hada maksudnya di sini akal itu bisa menjangkau ini. Wa yudriku, dan akal pun bisa menjangkau bahwasanya apa? Allah Azza wa Jalla yamtani'u an yakuna hadisan ba'dal adam. Allah Azza wa Jalla bisa mencegah, ya, berlakunya apa yang terjadi setelah tidak ada, yaitu enggak mesti seperti itu. Ya. Paham, ya? Jadi kalau misalnya hadisan itu sesuatu yang terjadi, yang baru, ba'dal adam, setelah ketidakadaan, maka yang bisa mencegah jadi ada, tidak ada, ataupun dibalik tidak ada menjadi ada, itu ada semuanya dari Allah Azza wa Jalla. Li'annahu naqsun. Karena apa? Akal itu naqs, kurang. Jadi anggapannya, ya, anggapannya kalau misalnya bahasanya Allah Ta'ala itu bisa difahami dengan akal. Padahal akal itu sangat kurang. Walaupun dia bisa memahami bahwasanya Allah bisa mencegah kejadian, suatu kejadian yang tadinya enggak ada. Itu Allah bisa. Dan akal bisa mengiyakan itu. Tapi di situ enggak semuanya. Ya, enggak semuanya. Sebentar. Yes, nanti aja. Mana mau? Butuh kursi ya? Enggak, nanti aja pas ada ikhwan yang ana minta ambil kursi ini. Wa liqalihi ta'ala muhtajjan 'ala ha'ula'i alladziina ya'buduna asnam. Ini sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla di sini, ya, muhtajjan 'ala ha'ula'i ya'buduna asnam, yaitu sebagai bantahan hujjah kepada orang-orang yang beribadah kepada asnam, kepada berhala. Walladzina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'a wa hum yukhlaqun. Dan orang-orang yang menyeru kepada selain Allah Azza wa Jalla, berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla, la yakhluquna syai'a. Mereka tidak bisa menciptakan sesuatu apapun. Wa hum yukhlaqun, sedangkan mereka diciptakan. Di surat An-Nahl ayat 20 tadi, Mas. Idzan yamtani'u an yakuna al-khaliq hadisan bil aql. Oleh karena itu di sini, ya, seorang yang punya akal itu akan mencegah. Tidak mungkin di situ ada khaliq yang baru itu dengan akal. Enggak mungkin. Ya. Karena sesuatu yang bisa mencipta dengan sesuatu yang tidak bisa mencipta tidak sama. Maka akal akan mengatakan bahwasanya enggak mungkin ada pencipta yang baru. Enggak mungkin ada yang pencipta. Nah. Nah. Al-aqlu aidan yudriku bi anna kull sifatin naqsun fa hiya mumtani'atun 'ala Allah. Sudah. Ini juga nanti ibu-ibunya ini juga butuh model-model yang seperti ini, insyaallah binillah. Ini kita nanti berburu aja. Mudah, Mas. Insyaallah. Naam. Jadi ini bantahan buat orang-orang yang menyeru kepada selain Allah Azza Jalla, yang diseru itu enggak bisa menciptakan apa-apa. Contoh misalnya, idzan yamtani'u an yakuna khariq hadisan bil aql. Al aqlu aidan yudriku bi anna kulla sifatin naqsun. Uji lagi. Jadi walladzina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'a wa hum yukhlaqun, dan yang mereka seru dari selain Allah Azza wa Jalla, mereka tidak bisa mencipta sesuatu apapun, sedangkan mereka itu dicipta. Maka akal itu bisa menganalogi bagaimana yang dicipta, apakah mungkin itu bisa menciptakan sesuatu yang baru? Tidak bisa. Begitu juga al-aqlu aidan yudriku, akal itu bisa mengetahui bi anna kulla sifatin naqs, ya, kullu sifati naqsin fahiya mumtani'atun 'ala Allah. setiap sifat yang kurang, ya, setiap sifat yang kurang itu akan tercegah dari Allah Azza wa Jalla. Artinya apa? Tidak layak untuk diberikan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, untuk adun. Ayo. Pak, untuk ilmunya jadi tambah. Ya. Nah, jazakallahu khair, Allah barik. Nah, si. Ini berkekurangan. Ayo. Enggak. Bisa begini. Paling juga jatuh sedikit. Nah. Jadi al-aqlu aidan yudriku bi anna kulla sifatin naqsin fahiya mumtani'atun 'ala Allah. Jadi setiap akal, ini kalau bisa dikatakan setiap akal, Mas, itu mengetahui bahwasanya setiap sifat yang kurang itu enggak mungkin itu bisa ditujukan kepada Allah Azza Jal. Itu sesuatu yang tercegah dengan sendirinya, Mas. Li'anna Rabba labudda an yakuna kamilan, karena Rabb itu harus zat yang sempurna. Ya. Labudda an yakuna kamilan, harus zat yang sempurna. Jadi maksudnya sifat yang kurang itu apa? Allah tidak mungkin punya sifat tidur. Ya. La sinah, sinatu wala naum. Apa bedanya sinah dan naum, Mas? Dua-duanya tidur. Tapi sinah di sini adalah tidur yang sifatnya ya tidak lelap. Naum itu lelap, Mas. Seperti apa? Nuas. Nuas tidur. Tidur yang sifatnya di situ apa, Mas? Tidur ayam. Ya, nuas. Dan yang membatalkan wudu itu adalah yang naum, tidur. Sampai ngorok misalnya, wah, habis ngorok habis turu itu, Mas. Kurang ngentut tok. Bagaimana kok bisa tahu? Lah, ini pantatnya nempel lantai. Ya, pantat enggak mungkin nempel lantai kok. Emang ada lemnya. Enggak mungkin nempel, Mas. Antum mengatakan nempel. Nah, masih ada kain, masih ada baju antum, masih. Gak mungkin nempel. Ngeri kan kalau nempel, najis di mana-mana. Paham? Jadi jangan kemudian dikategorikan bahwasanya orang yang duduknya rapet, apalagi disubal gitu, biar gak tembus, gak borot di mana-mana, itu akhirnya kalau mau tidur dimanapun tidak batal wudunya, tetap batal, karena disebutkan apa? Disebutkan bahwasanya al-ainan wika'ul ka'as, ya. Bahwasanya al-ainan wika, penutup, Mas, ya. Al-ainanu wika'usah, wika'usah, dua mata itu adalah penutupnya dubur, Mas. Kalau mata itu sudah terpejam, dubur mau buka nutup sak gelemnya, enggak ada yang tahu. Itu sahih. Jadi al-ainani wika usah. Dan hadisnya diriwayatkan Imam Ahmad dan yang lainnya. Hadisnya disebutkan oleh para ulama ada bagian yang dhaif, tapi ada bagian juga yang di situ disebutkan para ulama bisa menjadi syahid dan isnadnya hasan, ya, dengan keseluruhan jalan. Nah, jadi kalau misalnya antum mengatakan bahasanya bagaimana orang itu bisa kemudian batal dengan dia tidur, maka batal wudunya. Wudunya itu batal. Ya. Jadi al-ainan bika usah. Disebutkan di lafaz yang lainnya, faman nama falyatawadda. Maksudnya dua mata itu adalah penutup sahnya duhur. Kalau kedua mata itu sudah terpejam, tidak berdaya untuk menahan, kekuatan itepnya sudah lembek, ya, sudah menyerah, maka itu batal dengan sendirinya wudunya. Maka dia harus berwudu, Mas. Dan sangat dikhawatirkan kalau sholatnya itu tidak sah. Salah sama dia. Nah, di sini dijelaskan pula, ya, tentang sifat naqs tadi. Allah Azza wa Jalla tidak mungkin zalim. Ya, karena apa? Allah sendiri yang mengatakan dalam hadis qudsi, apa? Inni haramtu dhulma wa ja'altahu muharraman bainakum. Fala tadzalamu. Aku mengharamkan kedzaliman pada diriku. Dan janganlah kalian, ya, saling mendzalimi. Ya, Allah jadikan haram itu bagi kedzaliman haram bagi manusia. Dan janganlah kalian saling mendzalimi. Dan ini menunjukkan apa, Mas? Dzalim itu adalah bagian dari sifat kekurangan yang tidak mungkin itu disematkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, tidak mungkin. Selama-lamanya Allah tidak dzalim. Kalau ada seorang hamba yang mengatakan bahasanya Allah itu dzalim, maka dia sudah su'udhon, sudah berprasangka buruk kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini sangat ditakutkan untuk apa, Mas? Akan ditimpakan azab padanya, cepat atau lambat. Makanya jangan dikira kalau misalnya ada orang-orang yang melakukan kemaksiatan, kemudian itu belum dihukum di dunia, belum tentu kita bisa melihat akhir kehidupannya bagaimana, atau kelak di yaumil kiamah bagaimana hisabnya dia. Bisa jadi sekarang dia masih punya jabatan, masih punya kekuatan, bisa ini, bisa itu, petendang sana, petendang sini. Ya. Bahkan ada membuat baju khusus. Dia pakai bodybuilding, di badannya dibentuk, six pack. Kemudian mencegah diri untuk menjadi gembul, ya, one pack forever. Bulan mantap, whatever. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ketika masa tuanya, ya, ketika otot-ototnya sudah melembek, sudah tidak kuat lagi, maka terjadilah apa yang ditakutkan selama ini. Mulai dia tidak bisa bergerak, mulai penyakit ini, penyakit itu, kemudian saraf sana, saraf sini, kemudian sampai akhirnya kena stroke. Salah satu mafia. Dan anak masih punya hipotosis yang ini belum anak katakan final, tapi ada kecenderungan bahwasannya yang anak tarik beberapa pelajaran dari sekian banyak responden, ya, itu adalah antum nanti bisa memberikan input ke anak kalau antum tahu model-model yang seperti ini. Ya, anak pengen tanya juga kepada antum yang mengalami langsung. Tetangga antum, saudara, atau orang tua antum bahkan, dan yang lainnya yang bersentuhan dengan bapak-bapak kita yang sudah tidak muda lagi. Yaitu apa? Kalau masa mudanya itu dipenuhi dengan sombong, dipenuhi dengan sombong yang berkaitan dengan karakter, penampilan, ya, dan sering merendahkan orang lain, ya, sio-sio sama orang lain dan seterusnya. Maka, ya, kalau misalnya dikatakan paling banyak, mungkin Pak Kino nanti akan tahu, ya, paling paham dari sekian komandan-komandannya Pak Kino yang dulu, sekarang sudah purna mungkin, itu berapa banyak dari mereka yang bawaannya sangar masa mudanya dan dengan banyak kesombongan dan seterusnya, masa tuanya Allah uji dengan rasa sakit seperti itu, Mas, stroke, ya, atau nggak bisa jalan atau yang lainnya, macam-macam. Dan itu bukan masalah kaitannya laus sepuh, bukan masalah sepuh. Di situ ada bagian dari kebaikan Allah Azza Jalla yang tadi kita sebutkan. Gak mungkin Allah dolim. Allah itu mencintai orang, ya, bisa jadi mencintai orang-orang yang tadinya sombong, kemudian Allah memang takdirkan dia sebagai penghuni surga dan Allah tinggikan dia di surganya kelak. Itu dengan di akhir-akhir kehidupannya dicuci dengan rasa sakit itu, Mas. Ya, dicuci. Diberikan rasa sakit, diberikan ini dan itu sebagai penghapus dosa-dosanya yang telah lalu. Dan rata-rata, ya, rata-rata, bukan berarti kemudian bahwa kita yang masih sehat berarti tidak punya dosa masa muda, bukan. Ini hipotesis, Mas. Ya, masih apa, kesimpulan yang masih tidak ber apa, ya, istilahnya berkeilmiahan, masih hanya sekedar responden beberapa orang saja, dan itu tidak bisa disebutkan sebagai bagian dari kesimpulan. Ya, Ana belum berani menyimpulkan seperti itu, tapi indikasi ke sana sangat banyak sekali. Nah, nanti antum yang kurang setuju atau antum punya kisah yang berkaitan dengan bapak kita yang sudah sepuh-sepuh kemudian dapati ini dan itu, antum bisa ngobrol sama Ana. Karena Ana butuh itu, data-data itu. Ini berkaitan dengan buku tentang mengungkap rahasia usia senja. Di mana kalau sedini mungkin kita ini yang Allah masih memberikan waktu untuk beramal soleh, ya, tidak kemudian ada taswif nanti nek wis pensiun kek tak sinau agung. Kalau sudah pensiun saya akan belajar ini dan belajar. Tapi setelah dia pensiun ngaji saya enggak bisa. Dan ini saya lihat dengan mata kepala sendiri. Makanya kenapa Ana lebih sering tenisnya bareng bapak-bapak yang sepuh-sepuh. Bukan untuk pengen menangan, ya. Kalau menangan gak usah ditanya, Mas. Ya. Tapi di situ ada bagian-bagian yang Ana pengen pelajari dari sifat, dari permainan mereka. Kalau sudah sepuh itu bagaimana mereka itu mengelola emosi. Kalau sudah sepuh itu bagaimana mereka itu berinteraksi. Apakah masih tetap sebagaimana masa mudanya, atau bagaimana mereka itu memposisikan sebagai mempunyai badan yang sudah tidak muda lagi. Apakah mereka tetap main sekali main 3 kali atau sepekan itu lebih dari 7 kali dan seterusnya, ya. Mungkin gak usah nanya Abu Faris masih muda, Allah mabarik. Ya, jadi hal-hal yang seperti itu yang anak ingin pelajari. Makanya kenapa kalau ada yang protes, ada bapak yang di Mendut protes, Mas Zaki kok tenisnya karo wong-wong wis tua-tua menangan rano musuhi. Padahal bukan itu yang Ana cari juga. Karena Ana ingin berusaha untuk tetap menjalin, ya, ukhuwah dan tali yang pernah bapak Ana ya, bangun sama mereka, kebersamaan mereka dan seterusnya. An asila wuddi abi, ya, aku ingin menyambung tali rasa sayang yang dibangun dengan teman-temannya. Itu yang Ana ingin torehkan ke mereka, dan mereka alhamdulillah nggak pernah, setelah Ana mengatakan seperti itu mereka nggak pernah merasa canggung lagi dan seterusnya. Ya, main, kita main aja, ada masalah. Ya, paling banter mereka mengatakan, wah, karo Mas Zaki untuk luruh sapi, untuk telur sapi, menang. Padahal itu bukan itu yang anda cari. Ya. Tapi di situ memang kontekstual, bagaimana tentang emosi, bagaimana tentang sudah tua main, tapi tetap raan. Emosinya bagaimana? Masih pengen menang sendiri, masih pengen gak mau berbagi dan seterusnya. Itu ternyata ada rahasianya di balik itu. Mudanya itu kayak gini. Oh, ketika di rumah tangga dia mendapatkan tekanan dari istrinya. Makanya ketika di lapangan dia bisa main bebas, teriak-teriak dan seterusnya. Ini wong iki nang omah orang ini gede. Oh, ngeten to, Pak. Dia ngomong seperti itu penjelasan tetangga-tetangganya yang ngatain ke anak. Ya, bukannya menggibai, tapi dia juga ketawa-tawa, dengar sendiri. Ini sangat menarik, gak pernah dipelajari oleh orang. Mungkin ada, tapi gak kemudian disampaikan oleh banyak orang. Dan ana menginginkan ini sebagai bagian dari usaha kita, bagaimana sih menempuh jalan agar orang tua kita bisa mendapatkan husnul khotimah. Begitu juga kita bisa mempersiapkan untuk menjadi orang yang punya akhir kehidupan yang husnul khotimah, akhir kehidupan yang baik. Ternyata gak gampang, Mas. Kalau tidak kemudian usahakan dari sekarang, kapan lagi antum mau usahakan? Sebagaimana tadi yang anda sebutkan, berapa banyak bapak-bapak kita yang maintenance itu sudah pensiun, gak ngerti baca Quran, Mas. Kalau ditanya, iya dek, dulu gak sempet. Seperti itu saja. Kalau sekarang disuruh belajar lagi, malu dia. Dengan cucu-cucu malu, dan seterusnya. Anak cucu saya sudah hafal ini. Bapak gimana? Jangan ditalah itu malu saya. Rata-rata seperti itu. Ya. Dan itu menunjukkan apa, Mas? Naqs. Kembali lagi pada pembelajaran. Naqs. Kekurangan di situ. Sangat kurang. Manusia itu sangat kurang. Sombong-sombongnya manusia, Mas. Nanti mentoknya apa, Mas? Sesuatu yang sepele. Sebagaimana sombongnya Fir'aun. Ketika kita mempelajari tafsir surat Al-Qasas, tidak bisa dibayangkan. Ternyata dia membesarkan musuhnya sendiri. Nabi Musa. Dan itu bagian dari apa, Mas? Jalan dari Allah Azza Jalla yang terbaik. Sehingga kita bisa berpikir, oh ternyata kesombongan itu dimanapun, Mas. Hatta itu main tenis, Mas. Sombong mesti kalah, Mas. Asli, Mas. Nah, kunci loh, Mas. Apapun sombong, Mas. Baik apapun permainan antum. Atau dengan gaya kehidupan antum apapun, kalau masih ada sombong ya, di perasaan kita, pasti sesuatu akan terjadi. Ima antum terlalu yakin, wah gampang, wis rapopo iso, arwahku iso. Nah itu sombong. Nauzubillah min dzalik. Salah sama. Dan sombong itu bukan sifatnya manusia, Mas. Sombong itu laik billah faqat. Hanya layak untuk Allah saja sombong itu. Tidak boleh untuk makhluknya. Karena definisi sombong apa, Mas? Batul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan merendahkan, meremehkan manusia. Sehingga kalau kemudian Al-Khaliq mempunyai min malabisi al-kibr, ya, termasuk ya, itu apa yang disandang oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Kita tidak mengatakan pakaian, tapi sesuatu yang melekat, yang layaknya hanya bagi Allah Azza wa Jalla, maka itu adalah sombong. Itu haknya Allah Azza wa Jalla, bukan haknya makhluknya. Nah, yudriku bi anna Allah Azza wa Jalla maslubun anhu al-ajz. Ya, maka akal itu akan bisa mengetahui bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu atau Rabb itu harus sesuatu yang sempurna, zatnya sempurna, dan juga mengetahui bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu maslubu anul ajz, itu tidak mungkin mempunyai kelemahan. Ya. Tidak mungkin mempunyai kelemahan. Li'annahu sifatu naqsin. Karena ajz, lemah itu adalah sifat yang kurang. Enggak mungkin itu bisa disematkan kepada Allah Azza wa Jalla. Idza kana rabb ajizan, kalau rabb itu ajizan, lemah, wa usiya, dan didurhakai. Wa arada an yu'aqiba alladhi asahu, dan menginginkan untuk ya memberikan hukuman kepada yang bermaksiat, yang membangkangnya. Wa huwa ajizun, sedangkan dia itu lemah. Fala yumkin, maka tidak mungkin, Mas. Sama halnya dengan apa, Mas? Sekarang kejadiannya, berapa banyak hukum di mata manusia cedera. Kenapa? Hukum hanya berpihak kepada sesuatu yang lebih kuat. Sesuatu yang lebih kuat. Antum lihat, dimanapun. Ini sudah, dia bukan salah, dia jadi korban, masih disalahkan. Masih, kemudian di penjara, masih di ini dan seterusnya. Itu banyak kejadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berlindung kepada Allah Azza dari yang demikian. Tapi ingat, Mas, tidak setiap sesuatu yang kemudian berakhir dengan seperti itu pasti sesuatu jelek. Belum tentu. Syekhul Islam Taimiyah itu di penjara, kemudian nulis. Ya, masih tetap nulis. Masih tetap dikunjungi oleh murid-muridnya. Dan ilmu masih berjalan meskipun dia di penjara. Itu juga bagian dari bagaimana Allah Azza wa Jalla memberikan kecintaan kepada wali-walinya. Kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Nah. Kemudian, idan al-aqlu yudriku bi anna al-ajza la yumkin an yusafa Allah bihi. Ya. Jadi tidak mungkin akal itu, ya, idan akal itu mengetahui bahwasanya kalau lemah, ya, kalau lemah. Gak mungkin kalau lemah itu apa, Mas? Kalau misalnya Allah Azza wa Jalla itu lemah, ya. Allah Azza wa Jalla itu, ya, misalnya dikatakan di sini, idan lalu al-aqlu yudriku bi anna al-ajza la yumkin. Bahasanya akal itu mengetahui bahasanya la yumkin an yusafa Allahu bihi. Allah Azza wa Jalla tidak mungkin disifati dengan lemah. Tidak mungkin disifati dengan lemah. Wal 'ama kadzalika. Begitu juga yang apa, Mas? Tidak bisa melihat. Was-sam, tidak bisa mendengar. Kadzalika wal jahlu, dan yang bodoh. Kadzalika, demikian juga. Wa hakadha 'ala sabilil 'umum. Begitu juga secara umumnya, Mas. Secara umumnya seperti itu. Nah, di sini nudriku dzalika lakin ala sabili tafsili la yumkin an nudrikahu fa natawaqqafu fihi ala sam'i. Nah, di sini antum bisa lihat la yumkin an yusafallahu bihi, tidak mungkin disifati Allah azza wajalla dengan lemah. Wal 'ama, dan buta. Demikian juga was-sam, dan juga yang tuli, enggak bisa mendengar. Wal jahl, dan juga jahl, bodoh, enggak ngerti apa-apa. Wa hakadha 'ala sabilil 'umum, yang demikian ini menurut indikasi umumnya. Nidruku dzalika, kita sudah mengetahui yang demikian, enggak mungkin Rabb itu disifati dengan yang demikian, Mas. Lakin 'ala sabilit tafsil, ini kita tahu kalau apa? 'Ala sabilil 'umum, menurut indikasi kontekstual yang umum. Tapi menurut indikasi kontekstual yang tafsil, yang apa, Mas? Detail, terperinci, la yumkin, itu tidak mungkin. La yumkin an nudrikahu, tidak mungkin kita bisa, ya, menggapainya. Yang tafsiliyah, bagaimana enggak bisa. Fa natawaqqafu fihi 'ala sam'i, maka kita tawakuf, Mas. Ini ala sam'i. Ala sam'i maksudnya apa ini? Cis, ala sam'i. Aywa, dalil Al-Quran dan Sunnah, Mas. Bukan sam'i mendengar. Tapi ala sam'i maksudnya di sini dalil Al-Quran dan Sunnah. Paham sam'i sini? Karena semuanya adalah perkara-perkara yang tidak bisa dicerna dengan akal. Nah, soal, pertanyaan di sini. Pertanyaan. Hal kullu ma huwa kamadun fi hina yakunu kamalan. Ya. Nah, kullu ma huwa kamalun fina yakunu kamalan fi haqqillahi wa hal kullu ma huwa naqsun fina yakunu naqsan fi haqqillahi. Ini pertanyaan, Mas. Soal. Kenapa tidak dikatakan as-su'alu? Di mana situ su'alun? Kenapa su'alun, Mas? Kenapa bukan as-su'alu? Ada yang bisa jawab? Kenapa di situ su'alun, bukan as-su'alu? Bukan gini, Mas. Ya. Ini kan ada alif lam. Enak kan bacanya? Nah, ini su'alun, Mas. Kenapa su'alun, Mas? Karena sebagian besar dari antum juga su'alun, Mas. Gak tahu, su'alun. Datangnya ke kajian itu su'alun. Sangat-sangat alon-alon, yuk telat. Ya kan? Ya, wazadakum lahirsan. Semoga Allah menambahkan antum semua semangat. Yang tidak telat itu cuma Pak Mugi, kemudian Pak Utomo dan Pak Bir. Itu enggak telat beliau, Allah mabarik. Yang lainnya, maksudnya setengah lima, Mas. Setengah lima. Karena sebelum setengah lima, Ana udah di sini. Nungguin mana ikhwan ini. Masya Allah, semoga Allah mudahkan. Doa, Mas, doa. Gak ada yang gak mungkin kecuali doa. Makanya su'alun. Sangat-sangat alun banget, Mas. Ini kenapa tidak ada alif lam? Karena yang bertanya pun tidak perlu. Karena ini pertanyaan yang jawabannya sudah jelas. Maka kalau yang seperti itu, Mas, seperti apa, Mas? Seperti pertanyaan retoris. Seperti apa? Pertanyaan retoris. Gak perlu jawaban yang jelimet-jelimet. Sudah paham pertanyaan seperti itu. Akal itu. Ya, makanya disebutkan di sini. Hal kullu ma huwa kamalun fina yakunu kamalan fi haqqillah. Apakah setiap ma huwa kamalun fina yang dia itu sempurna di sisi kita yakunu kamalan fi haqqillah. Begitu juga berlaku sebagai sempurna di haknya Allah Azza wa Jalla. Atau wahal kullu ma huwa naqsun fina yakunu naqsan fi haqqillah. Apakah apa yang menjadi kelemahan kita itu bisa juga menjadi kelemahan bagi haknya Allah Azza wa Jalla? Al-jawab, baru al-jawab. Paham di sini? Soal karena sesuatu sudah nampak nyata. Walaupun enggak dijawab, orang sudah paham. Yurang unukuwi. Ya. Itu. Nah, al-jawab la. Jelas tidak. Tidak sekonyong-konyong. Kalau itu adalah bentuk kesempurnaan manusia, maka Allah berlaku juga bagi Allah. Kalau itu adalah kekurangan bagi manusia, maka berlaku juga bagi Allah Azza wa Jalla. Itu tidak seperti itu, jelas tidak. Li'annal miqyasa fil kamali wan naqsi laisa bi'tibari ma yudhafu lil insan. Suf, antum lihat penjelasan Syekh. Li'annal miqyas. Miqyas itu apa? Yang dikiaskan, Mas. Apa yang dikiaskan? Barometer kiasnya itu fil kamal, dalam kesempurnaan dan kekurangan itu laisa bi'tibari ma yudhafu lil insan. Ya, bukanlah sesuatu yang apa? Dijadikan indikasi, disematkan kepada manusia. Artinya apa? Dhaifnya menurut manusia, sempurnanya menurut manusia. Sedangkan manusia sendiri tidak sempurna. Bagaimana mungkin yang tidak sempurna menyematkan pada dirinya sesuatu yang sempurna? Mungkin enggak? Tidak segak mungkin. Sama halnya, Cung, Mas, yang dulu mudanya kuat, enggak pernah ngantuan, sekarang coba. Ini waki kan, kenyataan. Ana aja ngantuan, Mas. Kalau pas ngantuk. Ya, jadi yang jadi masalah adalah ketika antum itu harusnya enggak ngantuk terus ngantuan. Kenapa itu? Pasti ada sebab. Bukan masalah muda tua, Mas. Tapi masalah apa, Mas? Tidak menyeimbangkan antara istirahat, asupan air, kemudian makanannya sembarangan. Apalagi yang ketika kurang air, ya, makannya cuma cinmij, ya, dan spomen porak-poranda. Itu yakin, Mas. Duduk sebentar aja sudah gini. Padahal matanya masih melotot gini, tapi sudah gini-gini. Ini kejadian, Mas. Siapapun yang capek tidak menjaga keseimbangannya akan ngantuk. Sangat. Makanya setiap kita membuka pintu rumah kita untuk menapaki jalan untuk duduk di majelis ilmu, doa, Mas. Doa. Ya Allahumma faqihni fiddin. Allahumma faqihni fiddin. Allahumma faqihni fiddin. Ya kalau dengan jamak Allahumma faqihna fiddin. Ya Allah, ya faqihkan kami di agama kami, yaitu Islam. Nah, lanjut, Mas. Lidhuhuril farqi bainal khaliq wal makhluq, karena sangat nyata nampak sekali perbedaan antara al-khaliq dan makhluk. Ya. Lakin bi'tibari sifati min haitsu hiya sifatun fa kullu sifati kamalin fa hiya sabitatun sabituhu lillahi subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Namun ya kalau sudut pandangnya itu adalah berkaitan dengan sifat, ya menurut sifat, maka sifat itu tetap aja sifat, Mas. Misalnya, Mas, ada sifat-sifat mustarikah. Ada sifat-sifat yang bisa dipakai oleh makhluk dan al-khaliq. Bukan berarti sifat-sifat mustarikah itu adalah bahwasannya dari Allah Azza wa Jalla itu as-sam, al-basir, mendengar dan melihat. Dan itu menjadi nama Allah Azza wa Jalla. As-sami'u, al-basir, itu nama dan sifat. Itu tidak menjadikan bahwasanya manusia juga mempunyai sifat melihat dan mendengar sama dengan Allah Azza wa Jalla. Betul, sifatnya melihat, sifatnya mendengar. Maka itu juga dipakai oleh makhluk. Tapi detailnya bagaimana? Enggak ada yang tahu tentang sifat maha mendengar dan maha melihatnya Allah Azza wa Jalla. Bahkan sekarang pun Allah bisa melihat mana yang dari antum teklak-teklu, ya, melihatnya di bawah kitab, gini kan. Ya. Ini tapi idepnya itu udah gini. Pasin, enggak usah ngelihat kitabnya. Kitabnya memang saya letakkan di bawah gini biar lebih khusyuk. Ini ngelihatnya gini, Mas. Bukan gini. Nah, ini kan beda. Kalau gini, ya sudah. Ini bagian dari apa, Mas? Tipu daya, Mas. Tipu daya. Apalagi yang pakai kacamata. Wush, pinter banget itu. Jagoan. Mengelabui. Nah, maka kalau itu sifatnya sifat sempurna, maka itu bisa tetap bagi Allah Azza wa Jalla. Seperti tadi, sifat melihat, sifat mendengar. Tapi tidak sama sifat. Meskipun namanya sama, sifatnya enggak sama. Namanya sama. Karena sifat ya sifat itu. Tidak ada sifat yang lain. Maka tidak sama. Maka jatuhnya orang-orang Asy'ariyah dan yang lainnya yang kemarin kita bahas, mereka terjatuh pada apa, Mas? Permasalahan sifat. Yang sifat-sifat mustarikah mereka tidak akui. Masya Allah maha mendengar, kemudian orang bisa mendengar, bisa melihat corak coret. Sebagaimana apa yang dilakukan Asy'ariyah, mereka tidak meyakini tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla banyak. Tapi sifat-sifat Allah Azza wa Jalla itu ada yang muhaddad, ada batasannya sesuai dengan kontekstual. Kalau sama dengan makhluk, maka itu bukan sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Maka fal aqlu wasyurbu wa nisbah binisbati lil khaliq naqsun. Makan dan minum menurut sisi Allah Azza wa Jalla, al-Khaliq di sini pencipta, itu naqsun, Mas. Paham saya sih? Ya. Lianna sababuhuma aja. Karena sebab keduanya ini adalah kepentingan, kebutuhan. Berkebutuhan terhadap makan dan minum. Sebagaimana antum sekarang. Antum yang puasa, besok aja ya mas. Iftarnya besok aja. Nanti malam mesti tersiksa. Gak bisa ngapa-ngapain ya mas. Gimana apa. Sudah saking lemesnya. Nahan. Laper, nahan ini. Gak bisa. Makanya kalau manusia itu ada keterbatasan, keterbatasan dari makan dan minum saja itu sudah kebutuhan. Gak mungkin mereka bisa hidup tanpa makan dan minum. Paham saya mesti? Nah. Wallahu ta'ala ghaniyun amma siwa. Allah azza wajalla itu maha kaya, tidak butuh selainnya. Lakin huma binisbati lil makhluqi kamalun. Namun keduanya menurut sisi pandang makhluk ini adalah kesempurnaan. Huma maksudnya di sini apa? Yang tadi mas. Ya, syurb wan syurba apa? Al-aql. Ya. Makan dan minum menurut sisi pandang makhluk ini adalah apa? Kesempurnaan. Walihada idza kana al-insanu la yaqul fala budda an yakuna 'alilan bi maradin aw nahwihi. Hada naqsun. Antum lihat di sini. Oleh karena ini, apabila seorang itu tidak makan, mas, maka fala budda an yakuna 'alilan, maka dia itu akan menjadi lemah, mas. Menjadi ada cacatnya. Bimaradin, dengan sebab sakit. Au nahwi, atau yang semisalnya. Hada naqsun, ini adalah kelemahan. Wan naumu binisbatil khaliq naqsun, tidur menurut sisi pandang dari Allah azza wajal itu adalah kekurangan. Walil makhluk kamalun, sedangkan untuk makhluk ini adalah kesempurnaan. Fadhara al-farq, maka sudah nampak nyata sekali perbedaannya. Takabbur kamalun lil khalq khaliqi wa naqsun lil makhluq. So, antum lihat takabbur. Takabur kamalun lil khaliqi wa naqsun lil makhluqi. Takabur, sombong itu kesempurnaan bagi al khaliq, kepada orang zat yang mencipta Allah Subhanahu wa taala, kepada zat yang mencipta, kepada Allah azza wajalla. Wa naqsun lil makhluq, dan ini kekurangan. Tidur saja ya, tidur, makan, minum, sekarang sombong. Jadi kalau misalnya antum tulis di situ bagian, dan ini pembelajaran ini bisa antum sampaikan pada anak istri antum, anak-anak yang kecil yang mulai melogika, ya melogika itu maksudnya tamyiz, melogika. Ya ini adalah pertanyaan-pertanyaan cocok buat mereka juga. Paham saya sih? Jadi yang pertama tentang apa tadi mas? Akal. Kemudian fal aqlu wasyur. Ini berkaitan dengan apa mas? Sifat. Ini yang pertama, ya makan dan minum. Kemudian yang kedua, wanaum, tidur. Karena tidur bagi Allah azza wajalla itu adalah kekurangan. Sedangkan bagi makhluk adalah kamalun, itu adalah kesempurnaan. Fadhahara al-farq, maka nampak jelas perbedaannya. At-takabbur kamalun lil khalqi wa naqsun lil makhluq. Sekarang at-takabbur, Mas. Sombong, ini adalah kesempurnaan untuk untuk khaliq, untuk zat yang mencipta. Wa naqsun lil makhluq, dan kekurangan bagi makhluk. Li'annahu lam yatimul jalal, ya lam yatimul jalala wal 'azamata illa bitakabbur. Karena Allah azza wajal tidak mensempurnakan tentang keagungan, kebesarannya, kecuali dengan takabbur. Dengan takabbur. Hatta takuna as-saytarah kamilatan, sehingga penguasaannya itu adalah sempurna. Seitor, penguasaannya itu sempurna. Wala ya, wala ahada binazi'ihi, dan tidak ada seorang pun yang bisa ya nazi'. Nazi' itu apa? Mencabut atau mengudarinya. Walihada tawa'adallahu ta'ala man yunazi'uhu al-kibriya wal-azamah. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla ya tawa'ada. Wa tawa'ada itu artinya apa? Berikan janji, atau juga di situ dalam hal untuk menakut-nakuti. Ya. Memberikan ya balasan, memberikan janji dan yang lainnya. Walihada tawa'ada Allah Ta'ala man yunazi'uhu al-kibriya'u wal-azamah. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla menjadikan bahwasanya man yunazi'uhu, orang yang naza', orang yang apa mas? Ma di situ artinya kalau misalnya letter lock-nya ya. Itu ya man yunazi'u, barang siapa yang dia itu istilahnya innallaha la yanzi'u. Ya, la yanzi'u al-ilma intiza'an min sudurin nas, walakin yakbidu biqabdil ulama. Jadi intiza' artinya mencabut. Kalau yunazi'u min man yunazi'u al-kibriya wal-'azama. Jadi Allah Azza wa Jalla memberikan janji bagi orang yang mencabut rasa sombong dan keagungannya. Qala man naza'ani wahidun minhuma adzabtuhu. Artinya man yunazi'uhu kibriya, karena naza' ya antum misalnya apa apa di situ kaitannya ketika orang itu kioke naza ya mau mati dari tadi tuh naza. Jadi barang siapa yang dia itu yunazi'ul kibriya wal 'azamah ya, jadi naza'a yunazi'u maknanya sebenarnya banyak, kaitannya dengan banyak ya. Jadi maksudnya di situ ya kaitannya dengan makna ya ya itu kalau misalnya dikatakan naza'a yunazi'u niza'an munazi'atan fawa munazi' ya al-marid ihtadar asyraf al-maut ya. Jadi orang kalau sudah terakhir-terakhirnya ya man yunazi'ul kibriya wal-azama, akhir kehidupannya itu dia itu ada kesombongan dan ada azamah, bentuk keangkuhan, merasa besar ya. Barang siapa yang naza'ani wahidun minhuma adzabtuhu, barang siapa yang dia itu di akhir kehidupannya itu masih ada salah satu di antara keduanya, adzabtu, maka aku akan mengadzabinya, menghukuminya. Paham sampai sini? Nah. Karena kaitannya dengan apa, Mas? Takabur itu adalah tamal, kesempurnaan bagi Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Untuk menerapkan kekuasaan Allah Azza wa Jalla kepada makhluknya, maka Allah Azza wa Jalla pun mempunyai kibriya. Dan apa? Ini mas. Hatta takuna as-saitarah kamila. Sampai Allah Azza wa Jalla itu menguasai secara keseluruhan. Nah. Paham ya? Jadi kaitannya dengan hadis tadi ya. Man Naza'ani wahidan. Karena di sini dijelaskan tentang penjelasan di syarah hadis ini, sebutkan tentang al-kibriya wal 'azamah wa ma yuqarribuhuma min al-ma'ani min as-sifat allati ikhtassa al-maula 'azza wa jalla biha nafsuhu an sa'id al-khalqi. Sifat sombong dan angkuh, atomah itu merasa besar dan angkuh. Wa ma yuqarribuhuma, dan apa yang semisal dengan itu, makna secara maknanya itu ikhtassal maula azza wajal, Allah azza wajal menghususkan kedua sifat itu untuk dirinya sendiri. Ya, an sa'iril khalqi, dibandingkan dengan keseluruhan makhluk Allah azza wajal. Wa ya fi haqqihi subhanahu wa ta'ala sifatu kamalin. Ini bagi Allah azza wajal kibriya dan azamah ini adalah sifat kesempurnaan bagi Allah azza wajal. Wa amma fi haqqil khalqi, sedangkan bagi haknya manusia ciptaannya, fahiya sifatu naqsin, ini adalah sifat kekurangan, Mas. Kenapa? Manusia kurang. Kalau ditambah sifat yang kurang apa, Mas? Tambah kurang lagi, Mas. Ya. Nah, sebutannya wal azamatu izari, kesempurnaan, kemuliaan dan kecukupanku itu adalah untuk diriku. Ya, itu seperti itu, Mas. Sehingga di sini faman naza'ani wahidan minhuma ain man syarakani wa qasamani wa hawala al-ittisafa bi ayyi wahidatin minhuma qadaftuhu ay ramaituhu wa alqaituhu finnar. Nah, jadi kalau ada orang yang berusaha menyamai Allah azza wajalla dengan salah satu dari sifat dua tadi, maka Allah akan mencampakkan dia ke api neraka. Nasallallahu alaihi wasallam. Nah, paham ya di sini? Ada yang tanya? Sehingga di sini al-kibriya wal 'azamah la yashtariku fihima ahadun ma'allahi subhanahu wa ta'ala. Jadi kesombongan dan keangkuhan itu tidak ada yang bisa bersekutu di dalam keduanya selain Allah saja. Tidak ada, Mas. Itu hanya untuk Allah saja, tidak untuk makhluknya. Nah, kemudian فالمهم أنه ليس كل كمال في المخلوق يكون كمالا في الخالق. Maka yang muhim, yang penting di sini adalah apa saja yang sempurna menurut sudut pandang manusia belum tentu di situ bisa berlaku sempurna bagi Allah. Paham di sini? Tidur, makan, minum, enggak mungkin, Mas. Allah azza wajalla punya sifat-sifat tersebut. Ya. Tapi jangan sampai kemudian nanti antum dengan tidur ngorok lagi kemudian ini sifat kelemahan saya sebagai manusia, Ustaz. Afwan. Ya. Pas kajian berikutnya juga sama juga. Rak. Afwan. Dengan tenangnya. Ini sifat tidak sempurnaan saya, Ustaz. Kalau Allah tidak seperti ini. Ya. Jadi dia berdalih seperti itu. Boleh enggak seperti itu, Mas? Enggak boleh, Mas. Dalih tidak boleh diplesetkan untuk mendalihi dalih. Ya. Nah, wala kullu nafs wala kull naqsin fil makhluqi yakunu naqsan fil khaliq. Maka tidak harus setiap atau tidak setiap ya naqs, kekurangan yang berlaku untuk makhluknya bisa berlaku juga itu kekurangan untuk al khaliq. Idan, ya, idza kana al-kamalu, apabila kesempurnaan itu, awin naqsu i'tibariyan, ini sesuai dengan i'tibar, ya, bisa dianggap pelajaran saja, i'tibariyan. Hadi sittatu mabahis tahta qawluhu ma wusifa bihi nafsu. Dan ini kaitannya dengan apa yang dibahas di sini, apa yang disifati dengannya dirinya, untuk dirinya. Wa kulluha mabahitsun hammatun. Ini adalah pembahasan yang sangat penting sekali, Mas. Wa qaddamnaha baina aidil aqidah. Dan kita jelaskan menurut baina yadil aqidah. Ya, ini antara yadil aqidah, artinya di situ penjelasannya didahulukan daripada penjelasan yang berkaitan dengan aqidah. Li'annahu ya sayin bani alaiha ma ya'ti insyaallah ta'ala. Karena ini akan dilandaskan atas yang demikian. Untuk apa? Ma ya'ti, apa yang akan datang setelahnya insyaallah ta'ala. Nah, qaluhu wa bima wasafahu bihi wa rasuluhu wa wasallahu wa wasafu wa wasfu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam li rabbih yang qasimu ila tharatil aqsam imma bil qaul aw bil fi'li aw bil iqrari. Nah, di sini ayo 5 menit lagi, alhamdulillah. Jadi wabima wasafahu bihi rasuluhu, dengan apa yang Rasul berikan sifat dengannya, yaitu wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu memberikan sifat li rabbih, kepada Rabbnya, ya li rabbih, yang qasimu ila salati aqsamin, terbagi menjadi tiga macam, imma bil qaul, baik perkataan, qaul bil fi'li, atau ya dari perkataan, ini perbuatan, aw bil iqrar, atau dengan ketetapan. Nah, ammal qaul, sedangkan qaul, qaul itu perkataan, fakatsirun, maka ini banyak sekali. Mislu rabbana, arti rabbana itu apa? Rabbana, rabbana, rabbana, rabbana, bukan rabbana, Mas. Tidak, kalau mengatakan rabbana itu orang dialek Libanon. Ya Rabbana. Ya, kalau di sini Rabbana tangtung tangtung tangtung itu Rabbana. Artinya ya, di sini kaitannya dengan Rabb. Ya, Rabb itu adalah Rabb kita. Rabbana Allahu alladhi fis sama. Allah zat yang berada di langit. Taqaddasa ismuka, ya. Ya, taqaddasa ismuka, suci namamu. Amruka fis sama'i, perkaramu adalah di langit, wal ardi, dan di bumi. Wa qaluhu fi yaminihi, dan juga berkataan yamini. La muqalibal qulub, tidak ada yang di situ bisa apa, Mas? La, ya, tidak. Di yamini la, ya, wa, bukan la wa muqallibal qulub, tapi la wa muqallibal qulub, tidak, namun Allah azza jalla yang membolak-balikkan hati. Sama halnya, Mas, bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik, angel men. Nah, ini kaitannya dengan apa, Mas? Kaitannya dengan doa. Secapek-capeknya kita dalam menuntut ilmu syar'i, kalau kemudian antum berdoa, ya, untuk agar dikuatkan, untuk menahan itep, ya, nanti setelah kajian selesai, antum akan dapatkan kelegaan yang sebelumnya belum pernah antum rasakan, lega, langsung bles, habis itu antum ngelekar, bles, saya serah kelingan, boleh, anak bucu, ya, nah. Amal fi'lu, dengan fi'l, insyaAllah kita lanjutkan fi'lnya ini setelah sholat maghrib. Antum sebelum ini masih punya waktu 3 menit untuk bisa berdoa. Dan berikan doa-doa terbaik kepada diri antum, kepada orang tua antum, anak istri antum, kepada orang-orang yang pernah melakukan kebaikan buat antum, termasuk guru-guru antum, ustaz-ustaz antum, masyayikh antum. dan yang lainnya, dan juga pada ikhwan-ikhwan. Ya. Demikian yang kita bisa ambil faedahnya. Semoga Allah Azza Wajalla menjadikan apa kita bahas ini sebagai penambah pemberat amalan kita kelak di yaumil hisab, dan kita diberikan akhir kehidupan yang baik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.